Hari ini tema kita mengenai hukum Allah. Hukum Allah, apa bedanya dengan hukum yang kita temui di dalam hidup kita sehari-hari? Secara umum, ini ada banyak pakar hukum di sini, jadi kalau definisi hukum, saya tanya sama Pak Mano atau Pak An-An nih. Yang saya baca, jadi hukum merupakan sebuah sistem, sebetulnya. Sebuah sistem yang ada di dalam masyarakat yang dibentuk atau ditetapkan dan disepakati bersama sebagai sesuatu yang membimbing bagaimana hidup bermasyarakat dengan baik begitu dan benar, menuju suatu arah yang pas. Tetapi apakah hukum Allah seperti itu? Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita sebetulnya, ini kalau kita mau tanya, kapan hukum Allah itu mulai ada? Sebelum penciptaan? Sesudah penciptaan? Kapan? Atau mana lebih dulu? Iblis ada atau hukum Allah ada? Sehingga waktu Adam dan Hawa di dalam Taman Eden, lalu dicobai oleh iblis. Apakah Allah baru membuat hukum setelah ada kejahatan yang dibuat manusia? Setelah Kain membunuh Habel misalnya. Lalu hukum Allah di mana? Mengapa hukum Allah hukum diberikan begitu ya? Jadi kenapa mesti ada hukum disediakan? Jadi kalau memang kita memikirkan waktu kita membaca Alkitab, apa sebetulnya yang kita definisikan dengan hukum? Ini penting begitu. Nah, yang pertama coba kita lihat dulu. Mari kita membuka dari Kejadian pasal 18, kita akan membaca pasal 23 sampai 26. Ini bagian dari yang barangkali kita sudah beberapa kali baca begitu, tetapi kita ambil dulu yang bagian ini saja, 23 sampai ayat yang ke-26. Saya akan bacakan bagian ini, Bapak Ibu bisa menyimak dan mengikuti di Alkitab Bapak Ibu. Kejadian pasal 18 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang baik, fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena 50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Cerita mengenai hal ini, Abraham tawar-tawaran dengan Tuhan, saya bukan bicara soal tawar-tawarannya, tetapi bicara tentang poin yang menjadi concern Abraham. Tuhan, kalau ada 50 orang, masa engkau akan anguskan Sodom begitu dan Gomora? Hanya ada 50 orang benar. Tuhan bilang, enggak, kalau ada 50, aku enggak akan lenyapin. Lalu kita tahu tawar-tawaran terus, 40 gimana, 30, 20, nah, seperti itu. Apa yang kita lihat pada waktu Abraham lalu ngomong, masa Tuhan mau angusin nanti ada orang benar di situ, lalu orang benar akan mati sama-sama dengan orang fasik, seolah-olah orang-orang benar itu orang fasik. Ah Tuhan, masa Tuhan gak adil, kira-kira begitulah. Saya waktu memikirkan seperti ini, pantas gak sebetulnya orang yang dicipta oleh Allah berargumen dengan Allahnya mengenai sesuatu yang menjadi penilaian dari penciptanya. Itu aja sudah sebetulnya sesuatu yang luar biasa. Tuhan memperkenankan seperti argue dengan Tuhan. Tetapi ini dicatat oleh Alkitab. Supaya kita tahu bahwa apa sih keadilan Tuhan itu apa? Apa sih yang hukum yang Allah siapkan untuk manusia? Yang pertama, untuk apa sebetulnya hukum diberikan? Pertama, meletakkan kebenaran pada porsinya, ayat 25 tadi. Jadi pada waktu disebutkan tentang orang fasik dan orang benar itu. Keadilan perlu ada. Adil. Adil di dalam ukuran siapa? Nah itu kan yang jadi masalah. Seperti misalnya kita lihat orang-orang yang di atas, pejabat-pejabat itu rasa ya, kalau studi banding boleh dong plesiran begitu, toh pakai waktu kosong. Nah, tapi rakyat rasa gak adil banget. Padahal sebetulnya, ya kalau kita pikir-pikir, daripada nganggur, dan memang rapatnya udah selesai, pas break makan siang, daripada 1 jam cuma nongkrong di ruang makan, pakai 15 menit makan, 45 menitnya jalan, kenapa enggak? Sebetulnya gitu kan, kalau betul-betul itu sesuatu yang bisa ini menambah, wah bagus malah, efektif begitu. Tetapi rasa keadilan itu jadi beda, karena apa? banyak yang mikir kalau pakai uang rakyat ke sana ya memang bukan belajar, itu mah jalan-jalan begitu kan. Nah, ini konsep adil dan enggak adil di dalam kehidupan masyarakat seperti itu. Tetapi bagaimana kita dengan Tuhan? Nah, masalahnya kan kita sekarang ini di dunia sudah kedistorsi dengan dosa. Sehingga kita tidak lagi bisa berpikir seperti apa yang Allah mau. Nah, tetapi Alkitab membuat kita ada di dalam posisi yang pas. Apa sih yang Tuhan mau? Keadilan yang seperti apa sih? Nah, ini Tuhan memberikan hukumnya untuk yang pertama, supaya kebenaran itu ada pada posisinya. Apa kebenaran itu? Nah, itu yang pernah Pontius Pilatus tanya kan waktu terakhir. Apa? Apa itu kebenaran? Karena apa? Orang yang mestinya tidak dihukum, orang minta hukum. Dan dia kalah dengan suara terbanyak itu. Ya udah, silakan kau ambil dah, begitu. Padahal Yesus tidak terbukti melakukan kesalahan apapun. Tapi rakyat menghendaki kematian. Jadi yang benar itu yang mana gitu. Nah, itu yang menjadi ukuran yang perlu, sehingga hukum Allah perlu diberikan. Allah perlu menetapkan sesuatu sehingga tahu manusia ini, oh ini benar itu enggak gitu kira-kira. Yang kedua, mempertegas konsep keadilan. Kenapa keadilan perlu dipertegas? Nanti kalau kita pelajari lebih lanjut, memang agak aneh. Kok pencipta bisa nuntut keadilan dari Allah yang mencipta dia? Kalau Allah kita itu Allah yang enggak adil, apakah dia pantas disebut Allah? Enggak mungkin. Dia disebut Allah karena dia adil, dia maha kuasa, dia maha segala-galanya, dia maha kasih, dia maha bijaksana. Dia melakukan apapun di dalam keilahiannya itu tidak pernah keliru. Oleh sebab itu kita sebutnya dialah Allah. Tetapi hukum yang diberikan oleh Allah itu ternyata masih disalah mengerti oleh manusia ya, seperti kita lah. Rasa Tuhan gak adil banget. Dan itu yang kita bisa baca di Mazmur 73 kan, pergumulan Asaf. Tuhan, kenapa sih orang fasik itu malah badannya gemuk-gemuk, sehat, uangnya banyak, gak pernah sakit, gak pernah kena tulah. Kok aku yang taat pada engkau, malah tiap hari aku kena marah sama Tuhan. Tiap hari aku kena tulah, kira-kira begitu. Asaf itu. Dicatat oleh Alkitab. Jadi memang kita sebagai umat Tuhan ini seringkali lihat Tuhan, kok kayaknya gak adil banget sih? Kok bukannya orang yang baik hati, umurnya panjang, jadi bisa nikmati di bumi. Orang yang malah yang benar-benar yang baik hati, biasa mati muda. Begitu. Lalu kita lihat, orang-orang yang korupsi itu kok gak ditangkep-tangkepin sih Tuhan? Gemes deh ngelihatnya begitu misalnya. Orang yang gak ini ngacoin negara, kok bukannya tembak mati aja sih, gemes kita gitu misalnya. Tapi ya kita lihat ada seperti ini. Yang ada di dunia ini. Nah, tetapi Tuhan mau apa? Konsep keadilan itu terbuka. Kita tegas tahu apa sebetulnya menjadi keinginan Tuhan. Yang ketiga, mencegah orang kena konsekuensinya. Jadi kita tahu Adam dan Hawa dikasih tahu jangan makan, makan mati. Nah, itu ada konsekuensi. Nah, ada hukum-hukum yang sudah ditetapkan yang membuat kalau orang melakukan itu mau enggak mau ada terima akibatnya. Itu yang keempat. Supaya orang mengenal hakim segenap bumi itu, mengenal Allah yang hidup itu, hukum perlu diberikan. Kalau enggak, orang yang sudah jatuh di dalam dosa ini bagaimana tahu memikir yang tepat, yang pas, yang seperti Tuhan mau? Enggak bisa. Rusak bahwa kita ini pada dirinya rusak begitu. Sebab itu Allah perlu menetapkan ada hukum yang Tuhan sediakan supaya apa? Kita kenal, oh ini Allah pencipta itu yang memberikan hukum itu. Seperti apa? Nah, kita bisa belajar lebih lanjut. Yang kelima, supaya orang mengerti arti kasih dan pengampunan. Melalui hukum kita bisa ngerti itu. Saya pernah terusik waktu memang ada kejadian di Jakarta ini, seorang kepala pemadam kebakaran di Jakarta Barat lalu harus mendekam karena dia ngebelain anak buahnya membelikan baju keselamatan kerja. Saya rasa memang gak adil sekali. Gila, pemimpin yang baik begini kok hukum, dihukum. Kesalahannya dia apa? Dia melakukan tender pada waktu anggaran belum ada. Dan itu memang ada aturannya, kepres. Kepresnya ada duit baru boleh tender. Tapi si kepala pemadam kebakaran ini waktu dia pertama kali ditunjuk, dia inspeksi. Wah, bahaya sekali. Baju tahan api kagak ada, helm udah pada pecah, begitu. Lalu ini bagaimana ya? Kami begini Pak, kalau mesti ke lapangan kami ini ya apa adanya. Wah, gak kena nih, dia pikir. Nah, ini seorang kepala pemadam kebakaran idealis. Jadi dia coba pikirin tahun depan anggarannya berapa-berapa dia lakukan tender. Dia gak pernah makap, dia gak pernah pakai main duit, gak pernah itu. Hanya dia bilang ke suppliernya, kalian mau gak? Kita tanda tangan nih sama-sama, duitnya dibayarnya atau anggaran tahun depan. Kita tender sekarang. Setuju semua, setuju ya udah jalan tender. supply semua dan salah satu yang kalah lapor begitu. Ya seperti biasalah. Lalu keguling dan masuk 2,5 tahun penjara begitu. Jadi dia bilang di Indonesia ini memang gak cocok kepada orang yang punya inisiatif. Saya pikir-pikir peraturan memang harus ada begitu. Tetapi nah yang seperti ini kasih pengampunan memang agak beda nih. Dengan apa yang kita alami dengan Kristus kan. Coba kita ini terus berbuat dosa, Tuhan tetap kasih kita. Kasih berkatnya. Kita terus dikucurin berkat tiap hari. Entah kita bisa napas tetap, bangun pagi gak keseleo badan, begitu kan. Itu alasan paling sederhana yang kita rasa ya memang sudah sepatutnya Tuhan kasih kita ini. Padahal kan bukan begitu. Begitu. Tapi dengan adanya hukum Tuhan, hukum Allah yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan mengerti kasih Allah kepada kita tuh begitu luar biasa. Pengampunannya tuh luar biasa. Nah hukum Allah atau keadilan Tuhan itu mari kita buka dari Yesaya 33 ayat 22. Yesaya 33 ayat 22. Saya bacakan ya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Tuhan adalah hakim kita. Nah sebetulnya ada 3 komponen yang mempengaruhi sebuah keadilan, yaitu posisi kebenaran, lalu ada kasih di dalamnya, dan ada penghukuman. Kenapa ada kasih? Hanya di dalam kekristenan ada kasih. Kalau di luar ada pengampunan, barangkali ada pengampunan maksudnya maaf begitu. Tetapi adakah pengampunan secara dosa? Enggak ada, hanya di dalam kekristenan. Kebenaran yang hakiki ada di luar, ada kebenaran. Tapi apakah kebenaran itu kebenaran yang menyelamatkan? Bukan. All truth, only itu aja. Kebenaran-kebenaran yang berlaku secara umum. Kebenaran yang unik hanya di dalam kekristenan. Sebab itu 3 ini adalah 3 yang unik. Hukum Allah terdiri dari kebenaran Tuhan yang tidak dapat terbantahkan, kasih Allah yang luar biasa yang tidak terbatas itu, dan penghukuman Tuhan yang tepat itu. Sebab itu waktu nanti kita lihat, kenapa Adam dan Hawa cuma makan 1 kali aja buah kok udah langsung mati? Memang udah Tuhan ngomong, jangan kau makan. Kalau makan mati, nah, itu penghukuman Tuhan. Tetapi kasih Allah membuat Allah menyiapkan keselamatan untuk manusia yang dipilihnya. Itu luar biasa. Nah inilah keadilan Allah yang merupakan hukum yang disediakan oleh Tuhan. Supaya keadilan itu nyata dan hukum itu menjadi sesuatu yang pas. Apa aja sifat hukum Allah? Pertama, tegas, jelas, lugas. Seperti yang kita suka baca kan. Kalau di dalam 10 perintah Allah, kepada bawah ya, kepada sifat yang horizontal, mati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan lain-lain. Itu sesuatu yang sudah umum. Dan kalau kita melakukan itu pelanggaran. Gak ada curi kalau demi kebaikan, boleh dong kayak Robin Hood, misalnya gitu kan. Ini ambil dari orang kaya, kasih orang miskin. Boleh gak? Boleh gak? Enggak dong. Pokoknya bukan milik sendiri. Gitu kan. Kenapa kita mesti bantuin orang kaya ngebagi-bagi kepada orang miskin? Biar kalau memang dia mau, ya dia bagi sendiri kan. Gak perlu kita yang paksa dia bagi. Dengan apa seperti Robin Hood itu kan. Atau kita bohong demi kebaikan misalnya begitu. Apakah ada itu? Bohongnya bohong tetap. Tapi bagaimana kita bijaksana mengatakan sesuatu? Itu yang penting kita belajar. Tetapi ada tegas, jelas, lugas. Kepada Allah bagaimana? Oh itu yang lebih ini lagi. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Oh tegas banget. Karena mungkin kita memikirkan yang lain. Sampaikan kecap asin pun bisa jadi Allah lain bagi kita. Ah, saya punya teman yang gak bisa makan kalau gak ada kecap asin. Itu kecap asin udah jadi Allah bagi dia. Kenapa? Dia membuat sesuatu idol bagi di dalam dirinya. Barangkali gula juga bisa membuat itu bagi hidup kita. Ice cream bisa jadi, kalau gak ada ice cream gue gak bisa hidup nih misalnya. Ada coklat, kalau gak ada coklat gue gak bisa hidup. Makanan yang kita pikir itu sesuatu yang remeh-remeh begitu bisa jadi Allah kita. Gila ya sebetulnya kalau pikir-pikir itu ya. Tetapi sifat hukum Allah itu tegas, lugas, jelas begitu. Jadi clear, gak ada yang mesti didefinisikan macam-macam, gak ada. Yang kedua, sangat tidak imbang. Sifat hukum Allah itu sangat tidak imbang. Contohnya begini, waktu Tuhan sediakan Taman Eden, Tuhan bilang tuh di Kejadian 2, ayat 15-17, semua ini di dalam taman kamu boleh makan, kecuali satu. Gak imbang kan? Ada puluhan ribu tanaman, buah-buahan, dan lain-lain, cuma satu aja yang enggak. Sebetulnya menurut saya, hukum Tuhan yang Tuhan berikan tuh gak imbang banget. untuk manusia. Memberikan keuntungan yang berlebih kepada manusia. Manusia punya choices lebih banyak, punya pilihan lebih banyak. Untuk tidak jatuh dalam dosa. Sama sebetulnya dengan kita sehari-hari. Cuman kita gak ngelihat itu. Seperti waktu Tuhan bilang, kuduskan hari Sabat. Pergi beribadah setiap minggu. Bagi sebagian orang, kenapa sih? Padahal ada 6 hari lainnya yang Tuhan kasih kita untuk lakukan apapun. Tuhan cuma minta 1 hari. Udah gitu gak lebih dari 2 jam. Begitu kan? Ya kalau kita ada sama pelayanan dan lain-lain, paling 1 hari lah hari minggu itu. Tetapi bagi kita yang 1 hari minggu itu aja bisa bolong. Sebetulnya gak imbang. Yang Tuhan minta kepada kita untuk kita lakukan taati dibandingkan dengan kalau kita lawan Tuhan. Gak imbang banget. Pilihan kita lebih banyak. Apalagi, coba saudara pikirin. Untuk melayani Tuhan, kita kan bilang, aduh Tuhan, orang lain aja lah. Saya ini paling gak bisa ngomong, saya gak bisa doa, saya gak bisa ini, itu, saya kaku orangnya Tuhan, saya mesti. Tapi kita punya lebih banyak di dalam kehidupan kita sehari-hari, pilihan di dalam kerjaan kita, bayangin. Kita untuk naik pangkat, kita akan belajar mati-matian gimana nyenengin bos kita. Kita mati-matian untuk itu tidak telat, supaya apa? Kalau ceklok absensi, kita gak merah. Oh, kita bisa punya pilihan di dalam 6 hari itu melakukan apa-apa yang bisa tepat. Demi apa? Gak tahu. Karir, demi uang kita, demi nama baik, atau apapun. Tetapi kenapa pada waktu Allah pencipta kita minta, kita gak bisa lakukan itu? Padahal Allah yang minta, menurut saya gak imbang banget. Gak imbang banget. Tuhan memberikan pilihan lebih banyak untuk kita bisa ikut kepada Tuhan daripada yang kita langgar sebetulnya. Tetapi heran ya, yang satu, yang kecil, yang di tengah-tengah, itu yang dipilih oleh Adam dan Hawa. Dimakan juga buahnya. Kita lebih pilih hari Minggu gak ke gereja. Karena apa? Sabtu sampai malam. Capek. Tuhan, 6 hari saya kerja. Ini waktu istirahat. Padahal Tuhan maunya waktu kita untuk menghadap Tuhan. Yang sering kali diskusi dengan Pak Bigman, ini ya, jemaat didoain biar pada maju. Udah selesai pada maju, bisnisnya pada hebat, duitnya udah banyak, malah lupa sama Tuhan. Iya kan? Jadi capek kerja, apa-apa, minggu pagi malah kagak ada, begitu. Karena apa? Karena bisnisnya sukses. Jadi salah ya, pendeta gak boleh doain untuk jemaatnya maju ya. Maju, bisa keliru malahan. Sangat tidak imbang. Yang ketiga, sangat tidak adil. Menurut saya, hukum Allah tuh sangat tidak adil. Kenapa gak adil? Coba, kita dikasih pilihan, kamu pilih aku atau pilih mamon. Gak adil menurut saya. Apa derajatnya sama mamon sama Tuhan? Mamon itu sesuatu yang dicipta oleh Allah. Kenapa Allah sampai merendahkan diri sedemikian rupa, menjadikan dirinya pilihan dengan mamon? Aneh kan? Begitu baiknya Tuhan. Sampai membuka pikiran kita itu, lihat nih, kamu masih mau pilih mamon. Padahal aku udah janji nih kepada engkau nih. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, aku akan tambahkan segalanya untuk engkau. Termasuk mamon-mamon itu. Tetapi kenapa? Kita memang lebih ngejar mamon ketimbang ngejar Tuhan yang menciptakan mamon. Aneh kan? Tapi hukum Allah yang disediakan itu begitu gak imbang menurut saya. Begitu gak adil menurut saya. Kok kita yang sudah dikasih sedemikian rupa, Tuhan masih sayang sama kita? Itu yang membuat iblis kerja mati-matian. Iblis kerja gila-gilaan untuk merebut kita masukin ke neraka. Kenapa? Dia lihat gak adil nih. Masa Tuhan mengasihi itu? Masih ingat peristiwa Ayub? Dia sampai ngomong, ah, terang aja Ayub hidup saleh. Gak pernah kenapa-kenapa. Hartanya banyak, anaknya manis-manis, hebat-hebat. Industrinya jalan semua, ternaknya banyak, kaya raya. Oke, silakan. Hanya jangan sentuh tubuhnya, begitu kan. Kasih ini itu, wah terang aja. Ini cuman anaknya mati, industrinya hilang. Dia masih gak sakit apa-apa. Oke, kamu boleh sentuh tubuhnya tapi jangan sayangkan nyawanya. Dikasih sama Tuhan, suruh uji lagi. Karena hanya Ayub yang disebutkan langsung oleh Tuhan bahwa dia orang yang saleh. Gak ada di dalam Alkitab. Yang Tuhan sendiri acknowledge itu. Tuhan sendiri tunjukkan itu, umumkan itu. Ayub ini orang saleh. Gak ada, cuman Ayub. Kasih ujian. Borok seluruh tubuhnya sampai untuk itunya mesti pakai beling. Saya lagi mikir, saya dulu pernah yang model kena alergi seperti gitu ya, gatel bukan main begitu. Alergi begitu, kalau pagi-pagi mau sekolah udah keluar, aduh udah. sengsara satu harian. Saya selalu berharapnya Tuhan kalau bisa setelah pulang sekolah, nah baru kambuh. Tiap hari itu kambuh. Jadi tiap hari saya minum obat. Tapi saya bisa membayangkan bagaimana gatel tuh digaruk enak. Jadi saya tuh gak berani garuk sebab begitu kesentuh selain enak gitu ya. Tapi cepat sekali berkembang. Jadi bisa ini, di persendian, di leher begitu. Blok-blok begitu. Wah serem, ngelihatnya serem. Tadinya baru kecil-kecil, nanti ngelebar. Lama-lama udah melebar semua. Gemuk, jadi gemuk gitu. Gatel bukan main. Jadi saya lagi bayangin Ayub tuh sampai bisa saya bayangin. Ayub. Menurut saya gak adil banget. Tuhan memberikan kasihnya yang luar biasa kepada kita. Tuhan melimpahkan rahmatnya luar biasa kepada kita. Dibandingkan nakalnya kita kepada Tuhan, dibandingkan kurang ajarnya kita sama Tuhan, dibandingkan memberontaknya kita kepada Tuhan. Begitu. Ini tiga paling enggak yang saya pikir sifat hukum Allah yang paling dekat dengan apa yang perlu yang Tuhan sampaikan. Kita lihat perbandingan hukum Tuhan ya. Ada Taurat, ada 10 perintah Allah, ada hukum Kristus. Yang saya maksudkan Taurat itu begini. Jadi ini kalau kita lihat di Keluaran, kita bisa lihat di yang kedua ya. Jadi apa bedanya hukum Taurat, ada 10 perintah Allah dengan hukum Kristus. Saya coba bagi seperti demikian. Kalau di dalam Taurat itu, atau yang seringkali disebut hukum Musa, itu dimulai sebelum 10 perintah Allah. Bukan berarti itu ciptaan Musa sendiri, bukan. Allah berbicara kepada Musa dan itu dicatat dan menjadi peraturan yang dibuat untuk kehidupan orang Israel waktu itu. Pada waktu mereka ada di Mesir, mau menuju ke di dalam pembuangan, mau dibebaskan dari bangsa Mesir. Ada peraturan-peraturan tentang bagaimana hidup, bagaimana pengaturan, bagaimana itu sehari-hari. Ada di Keluaran 15-18. Tetapi 10 perintah Allah atau disebut hukum Allah, itu kita bisa baca di Yesaya 5 ayat 24. Lalu kita lihat di Keluaran 20 ayat 1-17. 10 perintah Allah itu yang kalau hari Minggu tertentu kita bacakan itu. Jadi ada peraturan yang kita tahu pada waktu sebelum 10 perintah Allah itu diberikan, lalu Tuhan memberikan 10 perintah Allah sebagai sesuatu yang Tuhan jelas-jelas berikan kepada manusia, tapi dibandingkan dengan satu lagi, ada hukum Kristus. Itu di 1 Korintus 9 ayat 21. Mari kita buka 1 Korintus 9 ayat 21. Saya bacakan ya. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini kata-kata dari Rasul Paulus. Jadi pada waktu orang tidak hidup di bawah hukum Taurat, bukan berarti aku tidak taat kepada hukum Taurat. Jadi Rasul Paulus mau ngomong demikian, ini bukan berarti hilang loh, gitu. Bukan berarti dihapus loh, enggak. Hukum Kristus menggenapi hukum Taurat yang lain-lain itu, yang di belakang. Kalau kita lihat yang utama itu, kasihlah Tuhan Allahmu segenap hati, kasihlah manusia. Ada dua yang menjadi ringkasan dari seluruhnya. Kalau hukum Taurat ditulis di buku, kalau di 10 perintah Allah ditulis di batu, tetapi hukum Kristus ditaruh ada diam di dalam hati kita sebetulnya melalui Roh Kudus. Hukum itu ada di dalam kita. Pada waktu kita percaya pada Kristus, Roh Kudus masuk di dalam hidup kita, menjadi bagian dalam hidup kita, itu yang membuat kita sanggup untuk menjalani mengasihi orang seperti yang Tuhan mau dalam ringkasan hukum itu. Begitu ya. Jadi ini perbandingan antara hukum yang Tuhan perkenankan ada melalui Musa, lalu pada waktu 10 perintah Allah itu diberikan, lalu hukum Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kita baca di Kisah Rasul 31, itu sebetulnya luar biasa. Bangsa Israel disuruh oleh Musa, tunggu di sini. Aku mau naik gunung Sinai, lalu aku akan turun lagi nanti. Aku akan kembali padamu. Tapi ditunggu-tunggu 40 hari. Tunggu 40 hari, waktu yang cukup lama sebetulnya. 1 bulan 10 hari. Pagi lihat, belum datang. Oke. Hari kedua, hari ketiga, seminggu, lama juga ya. Musa naik ke gunung, gak kelihatan ketutupan awan. mati gak ya dia? Dihukum Tuhan gak? Gak tahu. Tunggu hari minggu kedua, minggu ketiga. Wah, jangan-jangan Tuhan marah sama Musa. Udah mati dia di atas gunung. Wah, kita udah mesti cari pemimpin nih. Nah, kita lihat apa? Pada waktu berhadapan langsung dengan Allah, pada waktu mereka tahu nih pemimpinnya lagi dipanggil Tuhan, mereka masih bisa spekulasi untuk sesuatu sesuai dengan pikiran sendiri. Luar biasa kan? Lalu kita pikir, kalau ya waktu itu bangsa Israel, aku ada di situ, aku pasti gak akan ikut-ikutan. Aku tahu kok Tuhan ada di situ. Barangkali kita ngomong gitu. Tetapi apa kurang sekarang? Apa kita gak percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu di atas surga sana memperhatikan kita? Apa kita gak percaya Roh Kudus itu menyertai kita? Sampai kita perlu meragukan, Tuhan ada gak sih? Nah, kita kan kadang ngomong gitu kan. Tuhan kenapa sih Tuhan gak adil? Gak adil sih. Tuhan gak merhatiin saya. Kenapa kita ngomong begitu? Pada waktu kita hidup sulit misalnya. Padahal Tuhan jelas hukumnya clear banget. Aku menyertai engkau. Itu jaminan Tuhan kok. Dan Tuhan pasti gak akan ingkar. Nah, kita tapi lihat bahwa perjalanan hukum itu demikian komprehensif. Sebetulnya di kapan dimulai hukum itu? Pada waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, ada gak hukum itu? Ada, yaitu jangan makan di tengah. Tapi sebelum itu ada hukum yang lain gak? Iblisnya datang dari mana? Kita bisa baca di Wahyu 12 sebetulnya. Itu cerita bagaimana malaikat-malaikat, jadi waktu Allah mencipta, salah satunya Allah menciptakan malaikat. Apa bedanya malaikat dengan kita? Malaikat tidak ada gender, seperti kita ada laki perempuan, gak ada. Mereka tidak ada hubungan seksual, tidak ada. Dan dia bentuknya roh, bukan seperti kita ada jasmani, gak ada. Tetapi apakah waktu Tuhan mencipta malaikat, Tuhan tidak tahu malaikat bisa memberontak kepadanya? Tahu dong, kalau enggak dia bukan Allah kan? Lalu malaikat-malaikat yang memberontak ini, lalu dibuang ke bumi oleh Mikael ya, atau Michael dan teman-temannya, pasukan-pasukan malaikat yang baik, buang, perang tuh. Lalu mereka semua diusir. Diceritakan sepertiga malaikat dibawa ke dalam dunia ini. Nah, mereka lah tuh, salah satunya ada yang masuk ke dalam ular dan isi Adam dan Hawa, begitu. Nah, tetapi pada waktu sebelum itu, apakah gak ada hukum? Tuhan perlu sediakan hukum gak waktu itu? Alkitab tidak pernah jelasin soal itu. Tetapi yang pasti, keadilan Tuhan nyatakan dengan apa? Memang membuang iblis ke dalam dunia. Mereka yang memberontak itu dibuang ke dalam dunia. Itu kita bisa baca di Wahyu pasal 12. Tetapi pada waktu kita melihat hukum Allah mulai dari kejadian pasal kedua itu, waktu Tuhan bilang, jangan makan, makan mati. Lalu terus berlanjut, ada Kain dan Habel membunuh. Lalu ada zaman Nuh, Tuhan melenyapkan semua. Hanya Nuh, keluarga, dan hewan-hewan yang perlu. Itu semua bagian dari hukum Allah sebetulnya. Tetapi perjalanan hukum Allah itu, di mana Allah berjanji juga melalui Nuh, mulai hari ini aku berjanji, aku tidak akan melakukan pembunuhan lagi melalui arbah misalnya. Oh, itu covenant yang atau perjanjian yang Allah berikan yang mengikat. Nah, itu yang saya sebut sangat gak adil. Kenapa mesti Allah mengikatkan diri kepada ciptaannya? Oh, Tuhan mau-mau sendiri, gue mau apa lu? Gue gak janji, kapan-kapan kalau gue rasa perlu gue siram lagi lu semua. Misalnya Tuhan ngomong gitu, boleh gak? Boleh, karena dia pencipta kok. Tetapi kenapa Allah sampai mengikatkan diri? Nah, itu yang luar biasa. Arahnya kepada apa? Hukum Kristus itu. Sehingga kalau kita lihat hukum Allah yang dibuat itu terus ujungnya kepada apa? Hukum Kristus. Yaitu pada waktu Kristus sendiri, Allah, anak Allah itu turun ke dalam dunia inkarnasi, menjadi manusia yang tidak berdosa itu untuk menjadi korban penebus salah itu bagi manusia. Luar biasa. Dan itu Allah sudah siapkan sebelum dunia dijadikan. Hebat ya. Allah sudah mikirkan demikian rupa, dia tahu nih, manusia yang akan diciptakan, malaikat yang diciptakan bisa memberontak kepadanya, tetapi Allah mengasihi manusia. Kenapa malaikat gak bisa diampuni? Kenapa malaikat jadi iblis? Karena memang tidak ada pengampunan untuk malaikat. Hanya ada untuk manusia. Makanya sebetulnya kita ada di dalam hidup yang luar biasa. Ada orang-orang yang suka menyesal gini, saya nyesel nih di hidup di dunia ini. Persis seperti bangsa Israel menyesal, tahu gitu mendingan gue tetap ada di Mesir daripada keluar gini sengsara. Mereka lupa dikasih mana tiap hari 40 tahun. Burung itu tiap hari pagi daging ada. Lupa 40 tahun. Kemarin minggu lalu waktu persiapan dengan guru-guru sekolah minggu, lalu begitu banyak penduduk. Ratusan ribu rakyat kan yang dipimpin oleh Musa ini. Ada 600 ribu. Bagaimana tuh ngidupin 600 ribu? Tapi Tuhan provide. Tuhan sediakan makanan. Hebat ya. Air untuk 600 ribu orang coba pikirin di padang gurun. Tuhan suruh ada air pahit rasanya lemparin kayu jadi manis. Itu kan luar biasa pemeliharaan Tuhan bagi umat. Tapi gak percaya juga. Sebetulnya ya mirip sama kita kan. Kita juga suka bubble gitu kan. Meskipun sebetulnya setiap hari kita diperhadapkan kepada mujizat dari Tuhan yang memelihara hidup kita. Tapi kita tetap aja gak percaya. Tetap aja rasa Tuhan gak adil. Kita yang paling adil begitu. Nah jenis hukum Allah ini saya cepat aja. Ada hukum moral, ada hukum politik. Dan ada hukum keagamaan atau ritual pengaturan itu ya. Itu kita bisa baca di dalam sepanjang Alkitab. Contoh hukum moral seperti bagaimana khotbah di bukit, hidup keseharian, mengatur uang. Bagaimana dengan sesama, bagaimana kita harus mengasihi. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Itu sesuatu yang sudah Tuhan atur sebetulnya. Tuhan kasih tahu, kalau kita hidup apa adanya gak sulit. Tapi kita kan sering belat-belit, itu yang membawa diri kita sulit sebetulnya. Hukum politik, Tuhan mengatur tuh seperti pemerintahan, ada raja, ada hakim, dan lain-lain. Tuhan atur juga. Cuman seringkali orang tidak taat itu dan tidak puas itu. Dan juga memang ada hakim-hakim yang nakal dan lain-lain. Tetapi kita lihat apa, peraturannya tetap ada. Memang manusia berdosanya bisa apa aja yang terjadi. Tetapi hukumnya udah jelas, clear. Lalu hukum keagamaan, peraturan mengenai korban dan lain-lain sudah. Yaitu bahwa harus ada pertumpahan darah. Nah kalau kita lihat seperti begini, kita tahu kenapa Kristus sampai perlu mati di atas kayu salib. Lalu bagi siapa hukum Allah itu? Kekecilan ya. Hukum Allah di segitiga yang tengah, di atas itu orang yang percaya pada Kristus. Itu ada di dalam Roma 14 ayat 10 ya. Jadi hukum itu berlaku bagi kita juga, orang yang percaya pada Kristus. Di sebelah kiri ada orang yang tidak percaya pada Kristus. Yaitu akan dibawa kepada penghukuman kematian kekal. Dan malaikat yang berdosa. Hukum Allah juga berlaku bagi malaikat yang berdosa. Mari kita buka di 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4. Saya bacakan ya, 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi kita lihat bahwa iblis pun mendapat perlakuan yang tegas begitu. Bahwa waktu dia memberontak berdosa kepada Tuhan, dilempar. Gak ada pilihan lain. Dan iblis tidak ada pengampunan bagi dia. Relevansi hukum ini bagi kita bagaimana? Mari kita buka dari Yohanes pasal 14. Kita belajar hukum seperti gini untuk apa sebetulnya? Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 17. Mari kita baca bersama-sama bagian ini. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. 2-3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa ya. Tuhan mau kita mengikuti perintahnya. Tapi untuk itu ada roh kebenaran disebutkan. Artinya apa? Tuhan memimpin kita untuk kita mengerti kebenaran itu. Dan dia berikan roh itu dalam hidup kita. Sehingga kita tahu dan tidak perlu melakukan yang keliru. Seperti apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan memberikan roh itu menyertai kita. Kelihatan gak? Gak kelihatan. Tapi kita tahu bahwa roh Tuhan ada dalam hidup kita. Inilah yang menjadi kesukaan kita. Bahwa waktu kita taat pada Tuhan dan ada pertobatan dalam hidup kita sehari-hari, maka sikap hidup kita dan cara berpikir kita seharusnya juga lebih baik. mengenai cara berpikir ini memang hal yang khusus. Di dalam hidup kita ada satu kisah demikian. Seorang saudagar pada zaman dulu itu, dia pedagang permata, seperti biasa melakukan perjalanan, dia perlu bawa permata. Dan itu selalu dia harus hati-hati, kalau enggak kan dicuri orang dan lain-lain. Satu orang ini tahu ini pedagang permata dan dia pengen rampok ini permatanya. Sebab itu dia melakukan pertemuan dengan ini seperti koeksiden, seperti enggak sengaja. Ketemu itu lalu bersagap, karib, apa ngobrol-ngobrol dalam perjalanan, sampai suatu hari ketemu di satu, menginap di satu kota. Dan seperti biasa di sana jadi sharing kamar dan lain-lain itu sama-sama. Tapi ini pedagang kan udah ahli kan, bagaimana mengamankan hartanya. Jadi dia berpikir, dia rasa feeling ini orang agak kurang baik nih. Jadi gimana caranya? Si itu disuruh mandi duluan. Silakan kamu mandi duluan. Dia mandi duluan. Yang tamunya ini dan si saudagar ini memikirkan taruh di mana. Jadi dia kumpulin semua, dia taruh di bawah bantal, di bawah kasurnya. Maling ini, si orang yang ceritanya jahat ini. Udah selesai, gantian dia mandi, si maling ini keluar, langsung cepet-cepet dia gulatakin semua, cari di mana, gak ketemu. Kasurnya si ini dibongkar apa, tasnya dibongkar, kagak ketemu. Dan itu stay di situ ada beberapa hari lah. Sampai pada waktu hari terakhirnya, si saudagar ini bilang, aku senang juga bertemu dengan kamu, begitu. Meskipun aku tahu kamu punya maksud yang tidak baik dengan aku. Tetapi kekayaan itu tidak jauh dari dirimu sendiri sebetulnya. Kaget yang saudagar ini. Karena apa? Apa si maling ini? Jadi waktu seperti itu, lalu si saudagar ini buka kasurnya si maling itu, dia ambil itunya. Ini cerita memang. Jadi si maling itu waktu lihat, jadi aku tidur tiap hari, harta itu ada di bawahku sendiri, begitu di bawah bantalku. Dia yang dia perhatiin terus di luar. Gak pernah pikirin tentang kemungkinan yang ada di dalam dirinya. Sebetulnya waktu kita belajar tentang hukum ini, sebetulnya seperti itu. Kita seringkali mengamati atau ngelihat nilai atau sesuatu yang di luar diri kita, tapi gak pernah melihat apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Bagaimana cara berpikir kita dan sikap hidup kita? Kita hanya menuntut sesuatu yang menguntungkan kita, tetapi bukan sesuatu yang adil itu. Kita hanya menginginkan sesuatu yang baik untuk diri kita, tetapi bukan yang benar. Kita selalu menuntut orang lain memperhatikan kita, tetapi bukan kita memperhatikan orang lain. Mari kita mulai mengubah cara berpikir kita. Lihat hukum ini bukan sesuatu yang menakutkan. Karena apa? Hukum Kristus adalah hukum kasih kok. Dan kasih Allah itu kasih yang tak berkesudahan itu. Tuhan baiknya udah luar biasa kepada kita. Kenapa kita gak sungguh-sungguh hidup untuk dia, lalu kita melayani dia baik-baik, kita memberikan hidup kita untuk Kristus, menjadi berkat bagi orang lain? Karena kita tahu, nanti itu akan ada waktu yang lebih panjang lagi yang kita akan tinggal di surga. Sekarang ini pendek sekali. Sama seperti pilihan waktu ada di tengah-tengah Taman Eden itu. Ya satu di antara sekian ribu, atau puluhan ribu, saya gak tahu. Begitu banyak pilihan di luar yang baik-baik itu. Hanya satu yang ganjel. Sama dengan kita sekarang. Kita sebetulnya ada waktu yang pendek sekali hidup kita ini. Berapa sih hidup kita? 80 tahun? Kalau kita bisa 80 tahun. Tapi Musa sendiri Mazmur sendiri sebutkan 70 tahun barangkali usia kita maksimum. 70 tahun lalu dikompar dengan tak terhingga. Yang gak ada batasnya. Udah banyak sekali. Gak ada hentinya. Pilihannya ada begitu banyak yang laksana, tetapi di dalam kesementaraan yang sekarang ini, kok kita tidak memikirkan yang jauh di sana? Kok kita berkutat dengan melawan Tuhan di yang pendek ini? Mari kita berpikir baik-baik pada waktu Tuhan mengatakan, kau pilih aku atau pilih mamon? Kelihatannya pilihannya gampang. Siapa yang gak tahu pilih yang benar itu milih Tuhan? Semua tahu. Tetapi ternyata dalam hidup kita, itu yang menjadi persoalan sampai hari ini. Karena orang lebih senang pilih mamon daripada pilih Tuhan yang menciptakan mamon. Mari kita memikirkan baik-baik mengenai hidup ini dan kita bisa lebih baik. Saya gak tahu Bapak Ibu kebaca gak? Kalau gak kebaca, saya sebetulnya pengen kita sama-sama baca ini. Itu bisa ya kebaca ya? Mari kita baca sama-sama ya. 2-3. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Mazmur 19 ayat 8-11. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa Engkau sungguh-sungguh demikian baik kepada kami. Terima kasih kalau Tuhan memberikan pilihan yang sangat mudah untuk kami sebetulnya, ketimbang kami memilih yang jahat itu. Tetapi Tuhan ampuni kami karena di dalam hidup ini ternyata kami lebih memikirkan apa yang kami suka, yang kami inginkan, yang melanggar itu ketimbang kami taat kepada-Mu, kami memberikan hidup kami kepada Engkau. Sebab itu tolong kami Tuhan hari ini setelah mendengar firman-Mu, biar kami boleh diperbarui hidup kami boleh taat pada-Mu, dan kami boleh mempercayai roh kebenaran yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami yang memimpin kami. Dan biar hati nurani kami boleh terus Tuhan asah, supaya kami peka terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa dalam surga, menteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan biar nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.